Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja'. Di pagi yang berbahagia ini pasal yang kita baca adalah faslun fi salatil musafir. Pasal tentang salat musafir. Musafir tentunya kita tahu, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh. Musafir. Kalau orang yang tidak musafir, dia biasa disebut dengan mukim. Saya tinggal di Jakarta, saya mukim di Jakarta. Tetapi kalau saya berangkat ke Bandung, saya mengatakan bahwa saya musafir. Ya, walaupun nanti para ulama fikih berbeda pendapat di dalam mendefinisikan jarak safar antara yang menentukannya dengan kilometer, dan itu adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan yang mengembalikannya kepada uruf. Uruf artinya kebiasaan. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan para ulama banyak, ulama kontemporer yang mengambil pendapat yang kedua ini. Walaupun yang lebih mudah tentunya pendapat pertama ya. Jadi orang awam kalau dikatakan Anda kalau safar boleh mengqasar salat, lalu dia bertanya balik kepada kita, safar itu apa? Ya kalau perjalananmu sudah di atas 80 sekian, 82 misalnya. Mudah untuk orang awam diterapkan karena tinggal melihat kilometer. Tapi kalau pendapat yang kedua, ini untuk orang awam agak sulit. Saya musafir. Kemana Anda safar? Ke sana. Apakah itu sudah sah disebut safar? Oh ya sudah, kembalikan saja kepada urf, misalnya kebiasaan. Ini untuk orang awam agak sulit. Oleh karenanya kata para ulama, pendapat jumhur lebih mudah diterapkan ya. Walaupun sebagian yang lain mengatakan kalau pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada urf lebih sesuai dengan dalil, dalam pengertian ya memang tidak ada dalil yang sharih yang menentukan jarak sekian urf. Tetapi para ulama menyimpulkan dari kebiasaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pun para sahabatnya. Sebagaimana nanti akan kita baca hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas, walaupun tidak secara sharih, secara jelas, secara pasti mengatakan jaraknya sekian, tetapi melihat kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Muallif rahimahullahu taala berkata, wa yajuzu lil musafiri qasru shalah arba'iyah bi khamsi syara'it. Diperbolehkan, kata beliau, lil musafir, bagi orang yang safar, qasru shalah, mengqasar salat ya. Tentunya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101, di mana Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila wa idza darabtum, darabtum di sini artinya safartum. Idza darabtum fil ard, idza safartum fil ard. Kalau kalian wahai umat Islam melakukan safar, perjalanan jauh, falaysa 'alaykum junahun, tidak ada dosa atas kalian, an taqsuru minas shalah, kalau kalian ingin mengqasar salat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk hamba-hambanya yang melakukan safar, ya, mereka boleh mengqasar salat. Qasar ya tentunya meringkas dari yang tadinya 4 menjadi 2. Itu namanya mengqasar, meringkas ya. Ar-ruba'iyah ya, mengqasar salat-salat yang 4. Artinya yang kurang dari 4, baik 3 ataupun 2 tidak boleh. Itu berdasarkan ijma'. Ya, jadi kita tidak bisa mengqasar maghrib menjadi 1,5 misalnya, tidak. Begitupun subuh menjadi witir 1 rakaat, tidak. Dalilnya mana? Ijma'. Kesepakatan para ulama tidak bolehnya mengqasar salat maghrib dan salat subuh. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diceritakan bahwa Umar ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, satu ketika aku melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat maghrib dalam satu perjalanan, fayusalliha thalatha, dan aku menyaksikan Nabi mengerjakannya 3 rakaat. Walaupun Nabi menjamak, tetapi jumlah rakaat maghrib tetap 3 rakaat. Oleh karenanya di sini muallif rahimahullahu taala berkata bahwa yang diperbolehkan diqasar hanyalah rubaiyah, salat-salat yang rakaatnya ada 4, seperti zuhur, lalu asar, ya, lalu isya. Ini kan rubaiyah. Adapun subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat tidak bisa diqasar. Ya, kalau maghrib bisa dijamak, ya, antara dikerjakan di waktu maghrib atau maghrib dikerjakan di waktu isya. Kalau subuh tidak, waktunya hanya 1. Artinya kalau kita safar ya mau tidak mau berhenti kalau mungkin untuk mengerjakan salat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muallif berkata bi khamsi syara'it, tapi dengan 5 syarat. Jadi ada 5 syarat agar musafir boleh mengqasar salat, yang meringkas jumlah rakaat yang 4 menjadi 2. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah, agar seorang musafir boleh mengqasar salat, ya, safarnya tidak boleh safar maksiat. Jadi niat dia melakukan perjalanan jauh agar dia boleh mengqasar, ya, tidak, apa namanya, niatnya tidak boleh dalam rangka maksiat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Jadi safarnya bukan safar untuk maksiat. Apa itu safar untuk maksiat? Misalnya seseorang pergi keluar kota untuk mencuri, itu safar maksiat. Dia berasal dari daerah yang terpencil, ya, lalu dia tergoda oleh godaan syaitan, lalu dia pun berangkat ke kota untuk mencuri, berprofesi sebagai mencuri. Apakah selama dia safar dari desa ke kota yang jaraknya misalnya 100 km, apakah selama di kota dia boleh mengqasar? Tidak. Karena dia safarnya li ajli al-ma'asiyah, dalam rangka maksiat, maka tidak boleh dia secara syariat mengqasar. Atau contoh yang lain, misalnya ada seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri, lalu kita bertanya, masya Allah Anda rajin sekali safar ke luar negeri, acara apa? Ah iya, ini acara apa namanya, main lotre misalnya, atau main kasino di mana, di Shanghai atau di mana, di Hong Kong misalnya ya. Dia berangkat ke sana semata-mata untuk melakukan itu. Karena barangkali dia mengharapkan keuntungan yang besar dari apa namanya, dari permainan yang dia ikuti. Lalu apakah dia boleh mengqasar salat? Tentunya tidak boleh. Karena kenapa? Karena apa namanya, yang diperbolehkan adalah safar dikarenakan sesuatu yang sifatnya mubah, paling minimal mubah. Dan tidak mungkin syariat memberikan rukhsah bagi orang yang akan mencuri. Anda dikasih rukhsah, kenapa? Kan Anda safar jarak jauh. Ya. Tapi kan saya mau mencuri. Oh iya, enggak ada masalah misalnya. Selama Anda safar, Anda dikasih rukhsah, tidak. Rukhsah itu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ketaatan, sesuatu yang sifatnya mubah, ya, bukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Adapun orang-orang yang safar, melakukan perjalanan jauh dalam rangka melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka dia tidak memiliki hak untuk mengambil apa kok qasar, ya, atau tidak bisa dia meringkas salatnya. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Syarat yang kedua agar kita bisa mengqasar salat saat safar, jaraknya tidak boleh kurang dari 16 farsakh. 16 farsakh ini tentunya bukan ukuran jarak yang biasa kita dengar, ya, farsakh. Yang biasa kita dengar mil atau kilometer, ya. Oleh karenanya di sini Syekh Majid Al-Hamawi beliau memberikan kita apa namanya perkiraan bahwa yang dimaksud dengan 16 farsakhan atau 16, ya, 16 farsakh itu kalau dikonversi kepada kilometer kurang lebih 82,5 kilometer. 82,5 kilometer. Itu jarak menurut jumhur al-ulama kita boleh menjamak dan mengqasar salat. Ya, berdasarkan dalilnya mana? Wahai jumhur, kalian mengatakan 82 kilometer, dalilnya mana wahai jumhur? Maka jumhurul ulama berkata, li hadithi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, kana benu, bahwasanya dahulu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Bahwasanya Ibnu Umar sahabat Nabi, Ibnu Abbas sahabat Nabi, keduanya mengqasar salat dan keduanya berbuka puasa apabila melakukan perjalanan sejauh arba'atu burudin, 4 burud, ya. Dan 4 burud ini kalau dihitung adalah 16 farsakhan, sekitar 16 farsakh. Dan 16 farsakh itu sama dengan berapa tadi? 82,5 kilometer. Nah, itu jaraknya. Pendapat jumhurul ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil secara khusus yang membatasi jarak, maka tidak bisa dikembalikan kepada ukuran tertentu, tetapi dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Itu pendapat dari sebagian ulama rahimahumullah. Itu syarat yang kedua, ma'asirul muslimin. Kemudian beliau Al-Qadi Abi Syuja' berkata, ya, wa antakun masafatuhu 16 farsakhan bila iyab. Jaraknya minimal adalah 16 farsakh. Itu satu balik saja. Jadi tidak bisa misalnya saya melakukan perjalanan berangkat sejauh 40 km. Pulangnya 40 kilo lagi. Nah, itu bukan safar. Safar itu satu kali jalan 80 kilo. Jadi bukan hitungannya jarak bolak-balik, bukan. bukan hitungan jarak bolak-balik, tetapi jarak yang kita perlukan untuk sampai di tujuan. Kalau sudah di atas 80 km, 82, 85, 86, apalagi 100 misalnya, itu sudah boleh kita menjamak dan mengqasar. Syarat yang ketiga adalah wa ayyakuna muaddiyan lis-shalah. Disyaratkan bahwasanya orang-orang yang ingin menjamak dan mengqasar itu dia harus melakukannya dalam bentuk ada, muaddiyan, ada. Kalau ada di kita artinya apa? Ada ya. Ada rumah, ada mobil, ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada itu artinya mengerjakan satu ibadah misalnya sholat di waktu yang telah ditentukan, itu namanya adaan. Tapi kalau qodoan itu mengerjakan sholat ya umumnya di waktu yang lain, sebagaimana misalnya saum, orang yang saum lalu dia batal dikarenakan sakit dan safar, fa'iddatu min ayyamin ukhor, dikodok di hari yang lain, itu qodok ya. Jadi seseorang boleh menjamak dan mengqasar kalau dia sifatnya muaddian atau adaan. Lalu bagaimana kalau dia qadha? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau dia qadha-nya adalah qadha mukim, dikerjakan ketika safar, maka tidak bisa kita menyingkat. Artinya tidak bisa kita mengqasar. Misalnya begini contohnya, si fulan, si A Mau berangkat ke Bandung, maka dia berangkat. Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata dia punya hutang qadha sholat karena dia tertidur, dan dia baru ingat ketika dia sudah safar. Tentunya hutang dia yang harus dia lunasi adalah 4 rakaat, dan itu sudah nempel di pundaknya sebelum dia berangkat safar, 4 rakaat. Boleh tidak kita qadha di saat safar lalu kita ganti jadi 2? Tidak bisa, karena dia sudah masygulun fi dhimmatihi 4 rakaat. Dia sudah terbebani 4 rakaat. Lain cerita kalau begini. Misalnya dia lupa salat ketika safar. Jadi dia mengqadha salat yang tertinggal setelah dia safar. Itu kan pas dia safar. Memang sudah ada keringanan antara dia mengerjakannya di awal waktu, misalnya zuhur ditarik asar ke zuhur, atau zuhur ditarik ke asar. Itu tidak masalah, memang begitu ketentuannya. Tetapi sesuatu yang sebenarnya qadha ketika kita sedang mukim, lalu diqadha di kondisi safar, maka kata para ulama, kalaupun dia diqadha, tetap sebagaimana dia seorang mukim. Ya, tetap sebagaimana dia seorang mukim. Oleh karenanya di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, ammal fa'itatu hadaran fala tuqdha fis safari maqsuratun. Adapun salat-salat yang tertinggal saat kita sedang mukim, maka tidak boleh diqadha dalam kondisi safar dengan cara diqasar. Enggak boleh diqasar. Karena apa? Kewajiban itu muncul sebelum safar. Kewajibannya muncul sebelum safar. Jelas ya? Jadi tidak boleh mengqadha hutang sholat kita saat mukim, saat safar dalam bentuk qasar, tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk dia tidak mengqasar ya enggak ada masalah. Man nasiya anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat ya dikerjakan saat ingat, dan dia ingatnya pas lagi safar. Sedangkan bebannya sudah ada sebelum safar, maka ya sudah kerjakan 4 rakaat kata para ulama. Ya dikerjakan 4 rakaat. Karena kenapa? Bebannya sudah ada sebelum safar, dia punya tanggungan berapa? 4 rakaat. Artinya dia belum punya rukhsah saat itu, belum punya keringanan saat itu. Li'annaha tarattabat fi dhimmatihi arba'an, karena memang dia tanggungan dia adalah 4. Wa kadzalikal fa'itatu safaran la tuqdha fil hadari maqsurah. Begitupun kalau dibalik. Kalau dibalik gimana? Dia punya hutang saat safar. Dia punya hutang saat safar. Belum sempat dia qadha kecuali saat dia sampai di rumah. Pertanyaannya, dia boleh tidak mengqasar. Ini dia ketinggalan salatnya saat safar. Belum sempat diqadha illa ba'da wusulihi. Tidak sempat dia qadha kecuali setelah dia sampai di rumah. Pertanyaannya, boleh enggak dia mengqasar? Kata beliau tidak boleh. Kenapa tidak boleh mengqasar? Karena sebab rukhsahnya sudah hilang. Safarnya sudah hilang. Maka mau tidak mau dia tidak bisa mengqasar salat yang dia tinggalkan saat safar, tetap dia mengerjakannya seolah dia meninggalkannya saat mukim. Kok enggak bisa dua-dua? Bukankah hutang dia cuma dua? Iya, tetapi yang namanya qasar itu dikaitkan dengan safar. Safarnya sudah beres. Maka dia balik lagi ke hukum asal. Apa itu hukum asal? Tidak boleh dia mengqasar. Masya Allah ya. Begitu para ulama dalam apa menjelaskan hukum-hukum syariat. Kemudian dikatakan di sini syarat yang keempat ya. Syarat pertama tadi apa namanya safarnya tidak boleh safar maksiat. Ya. Yang kedua syaratnya tadi jaraknya 16 parsakh atau 82 km. Yang ketiga harus melaksanakan ya, bukan qadha ya, tetapi melaksanakan di awal waktu. Adapun syarat yang keempat kata beliau ayyan wiyal qasra ma'al ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram kita berniat qasar. Tapi kalau kita memutlakkan niat kita hukum asalnya bukan qasar. Ustaz, saya tadi takbiratul ihram tapi lupa menghadirkan di hati dua rakaat. Salatnya berapa rakaat? Ya empat. Karena innamal a'malu binniat. Innamal a'malu binniat, ya. Dan rukhsah ini sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang asal. Sesuatu yang asal ya empat. Kalau kita mau berniat rukhsah ya mengambil rukhsah ya diniatkan sejak takbiratul ihram, tidak bisa di pertengahan. Oh iya ya, saya lagi safar. Ah, dua saja ah misalnya. Enggak, niat di awal. Niat itu di awal. Ya ketika kita akan salat. Kalau di awal kita tidak berniat qasar, maka hukum asalnya kita harus menyempurnakan sebagaimana kita muqim. Jelas ma'asyiral muslimin? Lalu dikatakan di sini wa an la ya'tamma bi muqimin. Syarat yang kelima, dia tidak bermakmum kepada yang mukim. Karena yang kalau dia bermakmum kepada yang mukim, sunnahnya adalah dia menyempurnakan salat. Misalnya saya pergi ke Bandung, di rest area saya bermakmum kepada misalnya orang yang salat 4 rakaat. Itu yang sunnah kata Ibnu Abbas 4 rakaat. Coba kita lihat dalilnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadisnya riwayat Imam Ahmad wa asluhu fi Muslim wa Nasa'i, walaupun asal hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata su'ila ma balul musafir yusalli raka'ataini idzan farad. Kenapa sih musafir itu kalau salat sendiri dia mengqasar dua rakaat, wa arba'an idza tamma bi muqimin. Tapi kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim, dia harus mengerjakan empat. Ibnu Abbas berkata, tilka sunnah. Itulah yang sunnah begitu. Ya. Jadi kalau sendiri munfarid atau sesama orang yang safar berarti dikosor. Atau sendiri dikosor. Jamaah tapi jamaahnya orang musafir semua dikosor. Tetapi kalau kita salat di belakang orang yang menyempurnakan salatnya, kata Ibnu Abbas, yang sunnah adalah menyempurnakan. Artinya empat ya empat, ya tidak dikurangi jumlah rakaatnya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yajuzu lil musafir, diperbolehkan bagi seorang yang safar, an yajma' baina az-zuhri wal 'ashr, menjamak atau menggabungkan zuhur dengan asr, tetap dengan dua kali salam ya, bukan digabungkan artinya jadi empat rakaat dua-dua, tidak, tetapi dengan dua kali salam. Fi waqti ayyihi ma syaa, di waktu yang manapun dia inginkan. Artinya boleh asar ditarik ke zuhur atau zuhurnya yang dimundurkan ke asar. Itu dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Hal ini berdasarkan hadis Muaz ibni Jabal radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitupun At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ya, beliau pernah apa namanya menjamak baina zuhri wal asr. Ya, beliau menjamak antara zuhur dan asar di waktu asar. Dan beliau pun pernah mengerjakan zuhur di waktu asar ataupun asar di waktu zuhur. Begitupun maghrib, beliau di perang Tabuk pernah maghrib di isya, isya di maghrib. Ya, artinya itu dalil dari perbuatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa bainal maghribi wal isya fi waqtin ayyihima syaa. Begitupun boleh menggabungkan antara maghrib di waktu salah satunya. Berarti kalau kita kerjakan di maghrib, isyanya tarik ke maghrib. Kalau kita kerjakan di isya, maghribnya mundurkan ke isya. Itu namanya jamak. Kalau menggabungkan dua waktu salat namanya jamak. Kalau meringkas jumlah rakaat itu namanya qasar. Ya, jadi ada jamak qasar. Kalau menarik salat yang belakangan kepada salat yang duluan, misalnya asar ditarik ke zuhur, itu namanya takdim. Asar ditarik ke zuhur, itu namanya jamak takdim. Tapi kalau zuhurnya diakhirkan ke asar, itu namanya takhir. Jamak takhir. Itu harus dipahami istilah-istilah yang muncul ya di dalam pembahasan salatnya musafir. Wa yajuzu lil hadir fil matari an yajma' bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dan diperbolehkan bagi orang yang hadir. Saya ini hadir, mukim. Saya mukim. Diperbolehkan bagi orang yang mukim dalam kondisi hujan menjamak kedua salat di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama. Maksudnya gimana? Kita salat maghrib, Allahu Akbar, mukim. Mukim. Lalu ketika kita masuk rakaat ketiga, turun hujan deras. Kita salat di masjid. Boleh enggak saya sebagai imam misalnya berkata kepada makmum, kita salat isya 4 rakaat. Boleh, tidak masalah. Ya itu boleh. Kata beliau, wa yajuzu lil hadir. Diperbolehkan bagi orang yang hadir, yang mukim, fil matari, dalam kondisi hujan, menjamak antara dua salat, misalnya maghrib dengan isya, fi waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama. Berarti kalau maghrib isya diambil waktu salat maghrib. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi AS juga mengatakan ar-riba isna au salasun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita bahas tentang salatul musafir, dan di akhir pembahasan beliau memasukkan pembahasan kaitan dengan menjamak dikarenakan hujan ya. Jadi kalau hujan, kita walaupun tidak dalam kondisi safar, itu boleh kita menjamak. Misalnya maghrib kita jamak dengan isya. Dengan syarat ya, ketika kita takbiratul ihram salat isya, hujannya masih ada. Ya. Dan juga disyaratkan agar kita melakukannya di masjid. Ya, melakukannya di masjid, dan hujannya ya memang hujan yang membasahi. Kalau di sini Syekh Majid Al-Hamawi, beliau mensyaratkan, menyebutkan syarat, aniyabul a'la al-thawb au asfal an-na'al, harus apa namanya menyebabkan basahnya bagian atas dari baju dan bagian bawah dari sendal. Artinya hujan ya, benar-benar hujan, bukan sekedar apa hujan gerimis yang kecil misalnya, itu dipersyaratkan seperti itu ya. Jadi syaratnya tadi ketika takbiratul ihram ketika takbiratul ihram isya, misalnya isya mau kita tarik ke maghrib dikarenakan hujan, itu syaratnya harus masih dalam kondisi turun hujan. Allah alam bisawab. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa kita mencoba untuk membacakan beberapa pesan singkat yang masuk, begitupun mengangkat telepon, dan tentunya para pemirsa bisa menggunakan dua layanan kami di telepon 0812-1998-1555. Begitupun layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Pembahasan kita bab salat al-musafir, salatnya orang-orang yang safar. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, salat jenazah biasanya jika ada seseorang yang meninggal, maka area jalan ditutup sementara, lalu area itu dipasang tenda secukupnya untuk para pelayat yang datang. Kebiasaan di komplek kami, apakah boleh mensolatkan jenazah di area yang bertenda tadi? Jadi tidak dilakukan di masjid, tidak masalah ya, tidak masalah. Silahkan kalau ingin disolatkan di rumah atau di tenda yang sudah disiapkan di depan rumah, tidak masalah. Itu boleh dikerjakan ya, tidak ada larangan sama sekali. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, Pak Agus di Sukabumi. Apakah makmum yang tidak memenuhi dulu sop pertama yang di sop belakang semua tidak mendapat pahala berjamaah? Itu sudah kita bahas kemarin. Kalau dia apa namanya di mazhab Imam Syafi'i, kalau ada sop, misalnya ada sop 2, sop 1 sudah penuh, sop kedua belum penuh, masih ada untuk 5 orang, tetapi dia malah berada di pojokan, kata para ulama kita bahas kemarin, sholatnya sah. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, artinya masalah ini adalah masalah yang khilaf. Oleh karenanya Nabi berkata, la sholata khalfas shaf. Tidak ada sholat di belakang shaf. Ya, tentunya para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak ada la sholata limun faridin khalfas shaf. Begitu kata Nabi. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau mau diambil dari depan satu orang boleh dengan syarat tidak muncul fitnah. Tetapi kalaupun dia tetap sholat sendiri di belakang shaf, ya dengan syarat memang tidak ada tempat yang bisa dia tempati, tidak masalah. Tapi kalau ada tempat yang bisa dia tempati, ya lalu dia malah bikin shaf sendiri, sebagian ulama memahami sholatnya dianggap tidak sah. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i salatnya dianggap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala jamaah. Allah alam bissawab. Ada penelepon, Abu Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Abu Abdullah dari Bekasi, Ustaz. Baik, silakan Abu Abdullah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama begini, Ustaz. Kalau seandainya kita melakukan safar, baik. Terus dalam perjalanan safar itu ketika pulangnya, katakanlah kita sekalian mengejar fadilah sholat di awal waktu. Nah, ketika sampai di masjid itu masih dalam takaran kita satu kelurahan lah dengan tempat kediamannya kita. Satu kediaman, satu kelurahan, apakah boleh kita melakukan jamaah di situ? Menjamaah artinya baik Pak ya. Baik, pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Kalau seandainya kan waktu hujan, kita diberikan uzur untuk sholat di rumah dan berjamaah bersama keluarga di rumah. Iya. Yeah. Nah, ketika hujan itu bolehkah kita melakukan jamaah juga ketika berjamaah di rumah itu bersama keluarga? Baik, itu saja Bapak. Iya, toh ya. Syukran Ustaz ya. Jadi baik, barakallahu Abu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sop. Yang pertama, jamak di kelurahan. Artinya, kita pulang dari Sapar, dari Bandung, sampai di kelurahan ya. Kelurahan itu tentunya artinya sampai di tempat di mana kita tinggal. Ya, sampai di tempat di mana kita tinggal. Ya, kita tinggal di tempat tersebut. Allah alam bisaf ya, kalau menurut saya ya untuk kehati-hatian ya lebih baik tidak. Ya sebagaimana dahulu para ulama mempersyaratkan safar itu dimulai setelah apa namanya keluar dari apa itu istilahnya gerbang. Kalau zaman dulu kan setiap daerah itu ada gerbang, ada batasnya. Ketika dia sudah keluar dari batas itu boleh menjamak, sebagian ulama mensyaratkan seperti itu. Oleh karenanya kalau dia sudah masuk lagi ke daerah dia dalam arti memang dia tinggal di situ. Kalau di Jakarta kita melihat dari satu ujung kelurahan ke pusat kelurahan itu ya tidak terlalu panjang. Artinya bisa ditempuh dalam jarak 5 menit sampai 10 menit. Ya, artinya tidak terlalu besar. Ya, kecuali kalau kecamatan ya relatif jauh lebih besar daripada kelurahan. Artinya jaraknya bisa kita katakan masih jauh. Kalau misalnya saya misalnya berada di Kelurahan Jagakarsa, luas, artinya cakupannya lebih luas. Maksud saya begini, kalau memang kita sudah dekat dengan rumah, artinya kita sudah menganggap bahwa diri kita sampai, ya lebih baik kita menyempurnakan sholat kita sebagai seorang yang mukim, sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian, barangkali status safar kita sudah dianggap hilang, karena kita sudah sampai sebenarnya di tempat tujuan kita, ya. Walaupun kalau zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu ada batas kota di mana dikasih gerbang lalu kita masuk ke dalamnya. Kalau sekarang batasnya tidak terlihat, karena dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan rumah tidak pernah putus, bersambung terus. Kalau zaman dulu para ulama bilang sampai habisnya rumah baru menjamak dan mengkosor misalnya. Kalau sekarang kita nunggu habis rumah, gak habis-habis rumahnya, bersambung dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan, Jakarta Timur sampai Jakarta Barat, bersambung-sambung. Oleh karenanya menurut saya lebih hati-hati kalau memang sudah dekat rumah, sudah sampai di kelurahan di mana kita tinggal, lebih baik kita menyempurnakan, ya kita anggap rukhsahnya sudah hilang karena kita sudah sampai. Dan ini menurut saya lebih hati-hati, ini lebih hati-hati dan lebih sempurna untuk sholat yang kita kerjakan. Yang kedua, jamak hujan di rumah boleh atau tidak? Tidak boleh. Jamak hujan khusus di masjid. Hikmahnya kata para ulama untuk memberikan keringanan kepada kaum muslimin agar mereka tidak basah bajunya ketika mereka harus berangkat lagi di waktu isya. Jelas ya? Jadi kan maghrib, kita sholat maghrib. Ketika rakaat kedua atau bahkan dari rakaat pertama hujan deras, ada dua sob yang rumah mereka berjauhan. Lalu imam mengambil kebijaksanaan, dia majukan isya ke maghrib. Qomat lagi. Salat isya normal 4 rakaat, boleh tidak boleh? Dengan syarat ketika takbiratul ihram rakaat pertama di salat isya sudah masih kondisi hujan. Tapi kalau di rumah bagaimana? Di rumah tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan, ya. Artinya bapak ya memang di dalam rumah. Kalau semenjak maghrib hujan deras, kita tidak perlu ke masjid. Bahkan dalam Islam ada istilah as-salatu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian saat hujan deras, banjir, angin yang kencang, lumpur yang menghalangi antara kita dengan rumah, tidak masalah kita salat di rumah. Apakah boleh menjamak? Tidak menjamak. Tetap dalam kondisi normal ya, waktunya isya nanti salat berjamaah lagi. Allah alam bisawab. Jadi khusus untuk yang di masjid. Agar mereka tidak balik lagi ke masjid. Karena kalau balik lagi akan ada masyakkah alias kesulitan. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita melakukan sholat jama' dan qasar pada hari Jumat? Saat safar kita melaksanakan sholat Jumat dan sudah berniat ingin melakukan jama' takdim, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab ya, sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim, kecuali wanita, perempuan, dan anak-anak. Wanita, musafir, dan anak-anak, kata Nabi. Oleh karenanya orang yang musafir tidak wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalaupun dia mau melaksanakan, sah. Kalaupun dia mau melaksanakan, sah. Ya. Tetapi kalaupun dia tidak melaksanakan, dia hanya melaksanakan zuhur 2 rakaat, maka tidak masalah. Karena dia adalah orang yang musafir. Dan musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi yang wajib adalah dia melaksanakan sholat zuhur. Dan zuhur pun diberikan keringanan untuk dikosor menjadi 2 rakaat. Kalaupun dia ingin sholat Jumat, lalu setelahnya dia menarik asar setelah Jumat 2 rakaat, tidak masalah. Kalau memang sudah dalam kondisi safar. Allah alam bishawab. Ada Bapak Andi di Payakumbuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan Pak Andi. Saya mau tanya nih. Baik. Saya mempunyai orang tua yang sudah tua, jadi udah nggak bisa jalan, jadi saya angkat ke kamar mandi. Saya kasih tahu yang benar supaya dia istighfar sambil diangkat. Dia marah atau menangis, tapi itu berdosa kita itu, Ustaz. Kenapa marah beliau, Pak? Ya nggak tahu, mungkin karena udah tua nggak tahu, selalu marah aja kalau yang saya kasih tahu itu. Sampai menangis dia, itu maksud tanya apakah kita berdosa. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada orang tua dan Pak Andi ya di Payakumbuh. Sesungguhnya mendapatkan orang tua kita sudah tua, sudah apa lanjut usia, itu adalah kenikmatan. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajul." Celaka kata Nabi, seseorang yang adraka abawaihil kibar, yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua tetapi dia tidak masuk surga karenanya. Oleh karenanya hendaknya kita bersabar dengan kondisi orang tua kita. Kita membayangkan bahwa dahulu kita pun pernah melewati satu kondisi di mana kita lemah, di mana kita masih berupa bayi yang mudah menangis. Kadang kita marah kepada orang tua kita, padahal orang tua kita bermaksud baik. Hendaknya kita bayangkan saat-saat itu ya. Hendaknya Bapak bersabar, lalu jangan sekali-kali kita mengangkat suara kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wala takul lahuma uff, jangan kau katakan kepadanya ah, wala tanharhuma, jangan kita membentak orang tua kita. Kalaupun misalnya kita bermaksud baik mengajarkan wudu, mah jangan lupa sampai siku, lalu dia marah, ya maklumi saja, karena memang ya, orang tua ya. Jadi dalam Al-Quran Allah katakan, wallahu khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin kuwah summa ja'ala min ba'di kuwat apa summa ja'ala min ba'di kuwatin da'fan wa syaiba. Dialah yang menciptakan kalian dalam kondisi lemah, setelah lemah kalian menjadi kuat, dan setelah kuat balik lagi menjadi lemah. Oleh karenanya hendaknya kita bisa lebih bersabar dengan kondisi orang tua kita ya, kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita cari pahala dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, dan berusaha menjaga akhlak kita kepada mereka. Adapun ketika mereka marah misalnya ya, karena tersinggung dengan apa yang kita katakan dan kita tidak berniat buruk ya, selama kita memang berkata sesuatu yang tidak menghardik, tidak menjatuhkan, tidak menghina, tidak mencela dan lain sebagainya, hukum asalnya tidak berdosa. Adapun masalah orang tua misalnya mudah tersinggung ya, ya seorang anak hendaknya dia mencari cara untuk mendapatkan keridhaan orang tuanya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa kalau pulang kampung selalu menjamak salat. Biasa di kampung itu satu bulan atau kurang dari satu bulan, apakah itu diperbolehkan? Satu lagi pertanyaan, kalau misalnya kita suci di waktu asar terus qada zuhur, itu dikerjakan ba'da asar atau bagaimana? Saya belum paham pertanyaan yang kedua. Satu lagi, kalau misalnya kita suci di waktu asar, berarti suci apa ini? Haid maksudnya. Terus qada zuhur, itu dikerjakan ba'da asar atau bagaimana? Ya kalau masih ada waktu zuhur ya dikerjakan di waktu zuhur. Ya bukan dikerjakan di waktu asar. Tetapi kalau ibu suci di waktu asar, apakah wajib mengqada zuhur? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat tetap kalau masih ada kesempatan untuk mengqada zuhur, tetap diqada zuhur. Ya, tetap diqada zuhur. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak, yang wajib hanya asarnya saja kalau memang suci di waktu asar. Ya, tetapi ya pendapat yang pertama menurut saya lebih hati-hati, pendapatnya Syafi'i dan Ahmad. Adapun pertanyaan pertama ya, kalau kita satu bulan di rumah, apakah boleh kita tetap menjama dan mengkosor? Allah alam bisawab ya, kalau dijelaskan oleh para ulama, maksimal itu adalah 4 hari. 4 hari. Lalu setelah 4 hari, lalu kita katakan, oh saya nanti insya Allah pulang sekitar 1 pekan lagi. Ah, itu diperbolehkan. Artinya dia tidak berniat mukim. Lalu dia katakan setelah 1 pekan, sepertinya sekian hari lagi saya selesai. Selama dia tidak berniat mukim, ya, dan dia berniat untuk pulang, tetapi dia belum sempat untuk pulang, Allah alam bisawab dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Sebagaimana ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah dalam riwayat 17 hari menjamak dan mengkosor di Mekah, ada yang mengatakan 19 hari, ada juga yang mengatakan 21 hari dalam peristiwa perang Tabuk. Ya oleh karenanya tidak masalah kalau kita memang tidak niat mukim. Artinya kita niat menyelesaikan hajat kita di negeri tersebut, setelah itu kita akan pulang. Selama kita tidak niat mukim tetapi niat pulang di waktu dekat, hanya saja belum selesai kita tambah lagi, yang saya tahu Allah alam bisawab tidak masalah. Tapi hukum asalnya 4 hari ya setelah itu kita harus apa namanya berniat apakah kita akan pulang atau menetap. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Saya kalau ke sawah itu Ustaz tidak sholat duhur, tidak bersolat sholat asar Ustaz, tapi saya mengkosornya sholat maghrib Ustaz, bagaimana itu? Baik Ibu, itu saja Ibu pertanyaan Ibu. Satu lagi Ustaz. Baik. Saya, suami saya sudah meninggal Ustaz, tapi bulan puasa kemarin Ustaz meninggalnya. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Tapi bagaimana itu Ustaz membayar utang puasanya itu Ustaz? Beliau meninggalnya kapan Ibu? Bulan puasa kemarin Ustaz. Bulan puasanya meninggal? Iya. Puasa tahun yang lalu punya hutang atau tidak? Dia itu punya penyakit emak Ustaz, tapi kalau dia puasa perutnya itu selalu kembung Ustaz. Artinya beliau punya hutang, di tahun yang lalunya. Tahun ini kan beliau Ramadan meninggal, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Di tahun sebelumnya punya hutang? Iya Ustaz. Punya, baik. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, wallahu alam bisawab ya, kaitannya dengan salat, Ibu pergi ke sawah bertani ya, yang harus Ibu lakukan adalah Ibu membawa perlengkapan salat. Ya, Ibu membawa perlengkapan sholat. Ketika waktu zuhur datang, Ibu sholat zuhur. Ketika waktu asar datang, Ibu sholat asar. Ya, Ibu ganti pakaian Ibu sejenak, lalu Ibu sholat zuhur dan Ibu sholat asar. Tidak boleh kita membiasakan, kita pergi ke sawah, lalu kita qadha di waktu maghrib, misalnya, tidak bisa. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Artinya kita tidak boleh dikarenakan alasan ke sawah kita mengakhirkan zuhur dan asar ke waktu maghrib. Itu tidak boleh. Ya, hendaknya kita bisa mengerjakannya. Misalnya zuhur itu waktunya panjang. Waktu yang paling utama ketika matahari tergelincir ke sebelah barat. Ya, di awal waktu itu waktu yang paling utama. Kalau Ibu tidak sempat di awal waktu, masih ada waktu setelahnya. Jam 1 masih zuhur, jam 2 masih zuhur, setengah 3 pun masih zuhur. Artinya waktunya lapang. Jangan sampai kita malah meninggalkan sholat. Berbahaya. Meninggalkan sholat tanpa uzur yang syar'i tidak boleh. Begitupun asar. Asar kalau kita kerjakan di awal waktu, itulah yang seharusnya. Itulah yang bagus. Tapi kalaupun kita misalnya merasa pakaian kita kotor, kita misalnya bersihkan dulu, jam 4 kita baru sholat, setengah 5 kita baru sholat, itu masih waktunya. Artinya dianggap sah. Tetapi jangan sampai kita, apa namanya, mengakhirkan waktunya tanpa ada uzur yang syar'i. Bahkan kalau ada uzur syar'i, misalnya Ibu Sapar dari Palembang ke Jakarta, itu tidak boleh zuhur asar di maghrib. Yang boleh zuhur ditarik ke asar, atau asar ditarik ke zuhur. Adapun sampai menarik zuhur dan asar ke maghrib, ya kalau tidak ada satu hal yang sangat-sangat darurat, misalnya peperangan, lalu bencana alam, itu tidak boleh. Ya, artinya kalau yang Sapar saja yang punya uzur, dia hanya boleh mengakhirkan zuhur ke asar atau asar ditarik ke zuhur, apalagi yang tidak Sapar, Ibu misalnya kan, Ibu hanya pergi ke ladang, maka berusahalah untuk menjaga waktu sholat. Ya. Insya Allah Ibu akan mendapatkan keberkahan, Ibu akan mendapatkan apa namanya ketenangan jiwa setelah Ibu menjaga waktu-waktu tersebut. Waktunya zuhur sholat, ya panjang kan waktunya ya, bisa 3 jam setelah zuhur masih waktu, jam 1, jam 2, jam 3, sekarang asar setengah 4 misalnya, tapi ya jangan diakhirkan, ya kalau bisa dikerjakan di awal kenapa harus diakhirkan kan, tapi kalaupun misalnya terpaksa harus diakhirkan ya lebih baik daripada kita tinggalkan. Begitupun kaitannya dengan asar. Ya asar. Asar itu yang bagus di awal waktu setengah 4. Tapi kalaupun Ibu terpaksa karena baju Ibu kotor, Ibu ingin mandi dulu, ingin ganti pakaian, terpaksa jam 5 baru melakukannya, silakan. Dan jangan Ibu tinggalkan apalagi sampai masuk waktu salat maghrib. Adapun kaitan dengan hutang puasa, ya para ulama menjelaskan kalau seseorang tidak sanggup puasa, ya lalu dia meninggal di bulan Ramadan sebelum dia sempat untuk apa? Sempat untuk mengqadha ya, maka dalam kondisi ini dia tidak terbebani apapun. Artinya dia meninggal di waktu di mana dia belum lam yatamakkan minal qadha, dia belum memiliki kesempatan untuk mengqadha. Meninggal di Ramadan. Misalnya beliau tidak puasa satu pekan di bulan Ramadan. Di hari ke-8-nya meninggal. Apakah hari ke-7-nya harus 7 hari yang dia tinggalkan harus diqadha? Kata para ulama tidak. Ya tidak perlu. Karena belum ada waktu di mana beliau berkesempatan untuk mengqadha atau apa membayar menggantinya. Tetapi Ramadan yang sebelumnya, ibu ingat-ingat berapa kali suami meninggalkan puasa. Berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikannya. Ya bagaimana caranya Ustaz, saya pun nanti tidak sanggup membayar apa menggantikan puasanya. Para ulama menjelaskan dengan fidyah. Bagaimana fidyah itu? Ibu ingat-ingat, suami ibu mulai kesulitan berpuasa kapan? Oh, sekitar 3 tahun yang lalu. Berapa kali kira-kira dalam 1 tahun tidak puasa? Paling puasa 10 hari, Ustaz. 20 harinya tidak puasa, tidak kuat, mahnya kronis. Oh, baik. Berapa tahun hal itu terjadi? Sekitar 3 tahun. Oh, berarti 20 kali 3, 60. Bayar fidyahnya. Bayar fidyahnya. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Berarti ibu boleh mencicil misalnya memberi makan 10 orang fakir miskin. 10 orang fakir miskin. 10 orang berarti kalau dalam 6 hari ibu istiqomah, sehari 10, 10, 10, maka selesai hutangnya 60. Karena Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa yang tidak sanggup lagi mengerjakannya, dia bayar fidyah. Fidyah itu bagaimana? Kita berikan tetangga kita ya, yang miskin, yang kekurangan makanan. Makanan ya. Boleh berupa makanan pokok atau boleh berupa ibu masak saja. Masak atau ibu beli nasi kotak ya, nasi bungkus, apalah nasi padang atau apa namanya ibu bungkus, kemudian ibu bagikan kepada mereka. Berapa yang harus dibagikan? Sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Ya, kecuali yang terakhir, karena beliau meninggalnya di bulan Ramadan, Allah alam bisawab, beliau tidak punya hutang apapun. Karena beliau lam yatamakkan minal qadha awil, ya, jadi beliau belum memiliki kesempatan untuk mengqadhanya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat, tidak melakukan sholat Jumat tetapi diganti sholat zuhur, terima kasih. Itu khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama di mazhab Hambali mengatakan ya sudah, kalau bertemu antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dengan hari raya Jumat, maka Jumatnya menjadi gugur, boleh diganti dengan sholat zuhur. Hadisnya sahih. Ya, tetapi kalau di mazhab Imam Syafi'i tetap ditegakkan sholat Jumat. Ya, tetap ditegakkan sholat Jumat. Artinya tetap masih ada sholat Jumat. Begitupun sebenarnya di mazhab Imam Ahmad, ya kalau memang kita tetap ingin sholat Jumat, ya silahkan tetap sholat Jumat. Tetapi kalau ingin menggantikannya dengan zuhur itu boleh. Dan ini permasalahan yang apa diperdebatkan oleh para ulama. Ya, permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh meniatkan puasa tarwiyah setelah bangun tidur atau di pagi hari dan belum makan dan minum? Allah alam bissawab. Ya, yang saya tahu, Allah alam bissawab, para ulama mengomentari hadis-hadis tentang puasa tarwiyah, bahwa hadis-hadisnya lemah ya, yang menghususkan adanya puasa tarwiyah tanggal 8 hari ini hadisnya adalah lemah. Ya, hadisnya yang saya tahu adalah lemah. Ya, tetapi kalau puasa secara umum di bulan Zulhijjah tidak masalah. Di 10 hari pertama, 9 hari pertama tidak masalah. Tetapi menghususkan tanggal 8 dengan meyakini bahwa ada keutamaannya, yang saya tahu Allah alam bisawab, dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, hadisnya lemah. Besok hari Sabtu, ya ini jangan sampai kita lewatkan. Karena besok hari Kamis maksud saya, itu jangan sampai kita lewatkan, karena itu adalah momentum yang Masya Allah istimewa. Rasulullah mengatakan bahwa aku berharap puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah itu dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.